Menyebarkan pesona kesetia wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencintai.